yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan untuk mengatur rakyatnya. Yamutu yauma yamut. Kemudian dia mati pada hari kematiannya. Wa huwa ghasyun li ra'iyati, dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Illa haramallahu alaihil jannah, maka Allah akan mengharamkan surga atasnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ibn Abdina Azzaqullah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang pemimpin yang menipu rakyatnya, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atasnya. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasakku alaihim fasquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang diberi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian dia memperlakukan kaum muslimin dengan sulit, maka persulitlah urusannya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada pemimpin yang tidak amanah, yang mempersulit urusan rakyatnya, didoakan urusannya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Innamal jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sejenis amalnya. Sewaktu di dunia mempersulit urusan rakyatnya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka Allah membalas urusannya, baik dunia akhiratnya akan dipersulit. Dua hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang telah kita baca tadi, nah, menjelaskan kepada kita tentang adab-adab bagi para pemimpin dan penguasa. Nah, ini yang akan kita pelajari dan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yakni tentang adab-adab bagi seorang pemimpin atau penguasa. Perlu diketahui bahwa kepemimpinan atau kekuasaan itu merupakan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjalankan dengan baik, maka disebut dengan imamun adil, pemimpin yang adil. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjalankan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya, malah menipu rakyatnya, malah mendolimi kaum muslimin, maka disebut dengan imamun jair, pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Agar para pemimpin dan penguasa bisa mendapatkan predikat imamun adil, pemimpin yang adil, maka harus memenuhi adab-adab yang dijelaskan dalam Islam. Adab yang pertama, an-niyatus sholihah. Seorang yang diberi kekuasaan untuk menjadi pemimpin harus memiliki niat yang baik. Di antaranya ialah menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk mensejahterakan rakyatnya, dan segala bentuk niat-niat yang baik yang lain. Jangan sampai punya niat jahat ketika dia terpilih menjadi pemimpin. Apa itu niat yang jahat? Niat yang jahat itu ialah dia hanya mementingkan urusan pribadinya, menumpuk-numpuk harta, menelantarkan rakyatnya, dan mendolimi rakyatnya. Ini niat yang jelek. Atau bahkan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ini juga niat-niat yang jelek. Ini gak boleh dilakukan. Ya. Harus an-niyatus sholihah. Kalau sudah sejak awal niatnya baik, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apa ini? Roda pemerintahannya. Tapi kalau sudah sejak awal niatnya jahat, wah ini berbahaya. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandai dia menutupi niat jahatnya akan terbongkar juga. Yang kedua, ayyakudal amiru rajulan. Pemimpin itu harus laki-laki. Mohon maaf, beribu maaf ya. Kita sedang menjelaskan aturan-aturan dalam Islam tanpa bermaksud untuk menyudutkan para perempuan. Ya. Islam mengajarkan pemimpin itu hendaknya laki-laki. Nah, baik pemimpin yang sifatnya umum, pemimpin negara, maupun pemimpin yang sifatnya khusus, yakni memimpin kekuasaan-kekuasaan khusus, ya. menteri-menteri atau yang semisalnya, ya. Semuanya tidaknya laki-laki, karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, "Lai yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Nah, hadis ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya ialah larangan mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin untuk mengurus urusan umat. Banyak sebab mengapa wanita itu dilarang untuk menjadi pemimpin. Di antaranya ialah mereka memiliki dha'ful akli, kelemahan dalam akal mereka. Nah, sepandai-pandai wanita, itu akal mereka di bawah laki-laki. Nah, itu pada umumnya seperti itu. Kemudian dha'ful badan, wanita itu lemah fisik dikarenakan mengalami sesuatu yang menyebabkan fisiknya lemah, seperti haid, nifas, melahirkan, menyusui, atau bahkan fisiknya secara umum itu lebih lemah daripada laki-laki. Padahal seorang pemimpin itu membutuhkan fisik yang kuat untuk mengatasi berbagai macam permasalahan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Nah, kalau yang memimpin itu wanita, maka banyak kendala dalam masalah itu. Di samping itu, wanita itu membutuhkan mahram untuk pergi kemana-mana, sehingga wanita yang jadi pemimpin sementara suaminya tidak, sementara aturan di situ yang berangkat hanya pemimpin, yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemimpin, yang bisa berangkat hanya dia berangkat sendirian ke luar negeri tanpa didampingi mahramnya, karena mahramnya tidak masuk jaringan pemerintahan. Padahal di luar negeri itu tidak semuanya baik. Banyak orang-orang jahat yang memanfaatkan kelemahan wanita. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang lain. Jadi ikhwan fillah azakumullah, pemimpin itu hendaknya apa? Laki-laki. Dan bagi kaum wanita hendaknya menyadari kodratnya sebagai wanita, bukan menekan atau menyudutkan atau mengecilkan peran mereka. Kaum wanita dilarang menjadi pemimpin dalam Islam. Itu menunjukkan Islam sangat menjaga harkat dan martabat wanita, sangat melindungi mereka, sangat sayang dengan kaum wanita karena lemahnya mereka tadi itu. apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak mungkin dusta. Beliau itu Nabi dan Rasul. Tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Beliau telah menyatakan, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Kalaulah ada, bukan berarti boleh. Memang sejak zaman dulu ada pemimpin wanita. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran seperti Ratu Saba, menurut para ulama ahli tafsir namanya ialah Balqis, hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia memiliki kekuasaan penuh. Namun Ratu Balqis ini dan para pembesar kerajaannya dan juga rakyatnya, mereka menyembah matahari. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan berita dari Hudhud, seekor burung yang biasa bertugas untuk mencari informasi tentang letak sumber air, yang ternyata Hudhud ini melihat ada seorang Ratu Saba yang menyembah matahari, sehingga Hudhud pun terlambat datang di majelis Nabi Sulaiman karena penasaran dengan Ratu Saba ini. Kok sampai menyembah matahari, ya? Nah, maka Nabi Sulaiman pun berkata kepada Hudhud untuk menguji dia itu bohong apa tidak dengan cara memberikan surat yang ditugaskan kepada Hudhud untuk menyampaikannya kepada apa ini, Ratu Saba. Isi surat itu adalah ajakan dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba untuk masuk Islam dan meninggalkan menyembah matahari. Dan jika tidak, maka Nabi Sulaiman dan para tentaranya akan menyerbu negeri Saba itu tanpa ampun. Nah, ternyata dapat surat seperti itu saja Ratu Saba itu semudah apa, bingung. Kebingungan, enggak bisa memutuskan. Semua pembesar kerajaannya dikumpulkan. Kenapa kok dikumpulkan? Karena dia bingung, gak bisa memutuskan perkara itu. Nah, ternyata banyak yang memberi masukan bahwa kita ini kuat, punya banyak tentara, ya kita lawan saja. Ya. Mendengar usulan semacam itu, Ratu Saba yang wanita langsung apa ini, menggunakan perasaannya. Jangan, kalau kita lawan, kebiasaan raja-raja itu kalau perang itu merusak dan menghancurkan, nanti kita dirusak dan dihancurkan. Dia langsung hanya Ratu Saba meminta untuk dikirim hadiah agar Nabi Sulaiman berubah pikiran dan tidak menyerbu negeri Saba. Hadiahnya super spesial, ya. Nah, tapi Nabi Sulaiman apa ini, menolak hadiah itu dan menganggap itu pelecehan, karena apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman lebih besar, lebih banyak daripada sekedar hadiah itu. Kembali. Putusannya Ratu Saba suruh kembali dan siap-siap untuk menerima serangan Raja Sulaiman dan tentaranya yang tidak akan bisa apa ini ditandingi. Barakallahu'alaikum. Ini contoh pemimpin wanita. kelemahan tadi. Yang pertama, langsung panik. Enggak bisa memutuskan. Yang kedua, enggak berani perang. Main. Perempuan. Barf itu. Yang ketiga, mudah dipengaruhi sama pembesar-pembesar lain yang laki-laki. Walaupun ini disebutkan dalam Al-Quran, bukan berarti Al-Quran membolehkan pemimpin dari seorang apa ini? Wanita. Adanya pemimpin wanita itu tidak menunjukkan bolehnya. Dalam sejarah Islam, sejarah kerajaan-kerajaan Islam, tidak pernah ada pemimpin dari wanita. Seandainya boleh, niscaya Rasulullah SAW akan memilih gubernur-gubernur dan kalangan sahabiah-sahabiah yang mereka juga memiliki keahlian-keahlian khusus. Tapi beliau menyatakan, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum wanita atau menyerahkan urusan untuk mengurusi umat kepada seorang wanita. Kemudian yang ketiga, adab seorang pemimpin ialah adamu talabil imarah. Tidak minta jabatan, tidak meminta menjadi pemimpin. Kalau dicalonkan atau ditunjuk atau dipilih, gak masalah. Tapi kalau dia mencalonkan diri atau dia meminta supaya dicalonkan, maka ini gak boleh. Baik. Pernah suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diberi kepercayaan mengurusi sebagian lembaga. Tentunya yang dimampui oleh beliau. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menasihati Abu Dzar. Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, aku lihat engkau ini lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sungguh, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku. La ta'muranna alafnain. Jangan sekali-kali engkau menjadi pemimpin, walaupun yang dipimpin cuma dua orang. Wala tawallayanna mala yatim. Dan jangan pula kamu menjadi pengurus yang mengurus harta anak yatim. Jadi karena sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu taala an, beliau khawatir kalau seandainya Abu Dzar nanti dikabulkan permintaannya, dia enggak bisa melaksanakannya karena beberapa kelemahan yang beliau miliki. Malah banyak dosa. Maka Rasulullah memberi nasihat kepada Abu Dzar, ya. Bukan berarti aku membencimu, dengan menolak permintaanmu. Enggak. Sungguh aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Gak usah kamu menjadi pemimpin. Walaupun yang kamu pimpin cuma 2 orang. Dan jangan pula kamu jadi pemimpin yang ngurus harta yatim. Ketua lembaga yatim piatu. Jangan ya. Tanda sayangnya Rasul sallallahu alaihi. Ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menasihati sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Samurah. Abdurrahman ibnu Samurah. Ya Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman ibnu Samurah, kamu jangan minta menjadi pemimpin. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Jika permintaanmu dikabulkan karena engkau terus mendesak minta menjadi pemimpin, maka kamu akan diperberat untuk mengurus kepemimpinanmu nanti. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin uinta 'alaiha. Tapi kalau kamu ditunjuk jadi pemimpin tanpa minta terlebih dahulu, maka insya Allah kamu akan dibantu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinanmu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Seperti itu. Tidak usah terlalu pede mencalonkan diri ya. Orang itu kalau tahu engkau memang layak jadi pemimpin, kamu akan apain? Ditunjuk jadi pemimpin. Enggak ada yang nunjuk kamu, berarti kamu memang apa ini? Masih belum layak jadi apa ini? Pemimpin. Enggak usah minta-minta, lawarkan, mencalonkan ya, atau mempromosikan diri supaya diangkat sebagai pemimpin. Nah, malah nanti kalau benar-benar keturutan kemauanmu, kamu akan berat menjalankan apa ini? Tugas kepemimpinanmu. Enggak sebagaimana engkau bayangkan ya. Enggak semudah yang engkau impikan. Tapi kalau memang engkau layak jadi pemimpin, kemudian ada yang mempercayakan kepemimpinan kepadamu tanpa harus minta-minta atau mencalonkan diri, insya Allah banyak yang akan membantu menjalankan tugas-tugas kepemimpinanmu. Beda ya. Baik. Bahkan hal ini ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala. Beliau menegaskan sekali-kali beliau tidak akan mengangkat pejabat dari orang yang minta-minta jabatan. Berikan nasihat secara pribadi. Ini secara umum beliau menyampaikan, wallahi la nuwalli hadzal amra ahadan sa'alahu wala ahadan harasu alaih. Demi Allah, aku tidak akan mengangkat pejabat untuk mengurusi urusan ini kepada orang yang minta-minta jabatan atau rakus jabatan. Nah, jelas itu. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat. Al-hukmu bima anzalallahu ta'ala. Seorang yang sudah dipercaya untuk menjadi pemimpin harus berusaha menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Semaksimal mungkin hukum Allah lah yang harus ditegakkan. Bukan hukum syaitan. Bukan hukum rimba. Bukan hukum orang-orang kafir. Tapi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 49. Wa alihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Wa alihkum bainahum bima anzalallahu. Hendaknya engkau hukumi perkara mereka dengan hukum yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan mengikuti keinginan rakyat yang tidak paham agama. Nah, tapi tegakkanlah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugasnya seorang pemimpin. Ini enggak. Ada yang gembar-gembor. Kita harus cari pemimpin yang baik, yang adil, yang membela ulama, membela umat. Gitu. Baik. Pilihlah ini membela Islam, membela umat, membela ulama gitu. Tapi yang ditunjuk tadi ketika diwawancarai, apakah Anda nanti ketika jadi presiden akan menerapkan hukum Islam atau hukum nasional? Jawabannya, saya ini nasionalis. Oh, saya langsung tantangnya. Nah, begitu enggak berani. Iya. Ayo, siapa yang berani? Kalau jadi presiden menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nih, partai-partai Islam itu tantang mereka. Siapa calon kalian yang seandainya jadi presiden siap menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala saat ini? Saya yakin 100%, bahkan lebih dari 100%, 1000%, gak ada yang berani. Ya, nah, kalau gak berani, gak usah gembar-gembor promo kayak gitu, ya. Nah, kalau mereka bertanya, apakah kamu berani? Jawabannya, berani dengan satu syarat. Nah. Apa itu? Kalian mendukung semua. Tuh. Harus sepakat mengangkat saya sebagai presiden, begitu. Dan sepakat melaksanakan hukum Islam. Kalau enggak sepakat, saya mundur. Mending berdakwah pelan-pelan, ngajari umat yang baik agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Daripada kemudian promo kampanye, ya. Ini kalau saya jadi presiden, saya akan menerapkan hukum Allah, akan menerapkan hukum Islam, gitu. Ternyata benar jadi presiden. Ternyata ya sama sebagaimana biasa, ya. Naam. Yang itunya sudah lupa. Kenapa gak diterapkan? Ya, ini kan negara milik bersama, gitu ya. Enggak untuk orang Islam saja. Ada Hindu ya, ada Buddha, ada macam-macam loh. Ya kan, sudah berarti begitu. Nah, harus berani. Kalau enggak berani, ya sudah, enggak usah promo. Mending ngapain? Berdakwah dengan cara yang benar. Karena kepemimpinan itu bukan tujuan. Enggak jadi pemimpin juga enggak apa-apa, enggak dosa, gitu loh ya. Nah. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Dosa adanya enggak jadi pemimpin itu dosa ya. Dosa semua, ya enggak dosa cuma satu, yang jadi pemimpin itu saja. Nah. Ya kan? Nah. Pemimpin itu cuma satu, enggak dua ya. Jadi enggak dosa seandainya enggak jadi pemimpin. Amin. Harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang enggak mampu, ya jangan dipaksakan, ya. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa ini? Kemampuan, ya. Nah, saya yakin untuk saat ini belum memungkinkan. Mengapa? Ya, karena sistemnya. Mau diapa-apakan enggak bisa. Sekalipun yang jadi presiden nanti itu kiai. Saya yakin 100% atau bahkan lebih dari itu enggak memungkinkan. Karena sistemnya enggak akan berani. Ya, enggak akan berani. Jelas ya? Enggak akan berani. Jadi jangan bersikap seperti munafik. Belum jadi, sok berani. Ketika jadi, langsung mengkerap. Nah itu ya. Itu namanya apa ini? Dua muka, dua wajah. Wajah sebelum dan wajah sesudah. Sebelum begitu meyakinkan. Sesudah mengecewakan. Itulah sebabnya mengapa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menasihatkan kepada kita semuanya untuk mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul. Dalam berdakwah. Para nabi dan rasul itu yang tidak jadi pemimpin itu lebih banyak daripada yang jadi apa ini? Pemimpin. Dan kalau jadi pemimpin benar-benar menerapkan apa ini? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya sederhana saja. Kalau kita mampu menjadi pemimpin dan menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla, itulah yang dimaksud. Laksanakan. Kita dukung. Tapi kalau enggak mampu, ya sudah, berdakwah sebagaimana para nabi dan rasul mendakwahkan Islam kepada masyarakat dengan cara yang hikmah. Semoga barokah. Dan kalau barokah, semuanya kemudian mengenal agama dengan baik, bahkan mayoritas menjalankan agama dengan baik, enggak akan mungkin memilih pemimpin yang apa ini? Jelek. Pasti akan muncul pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu istilahnya buah dari apa ini? Rakyat yang baik. Kalau dapat pemimpin yang jelek, pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang baik, itu menunjukkan kualitas agama rakyatnya jelek. Bahasa kasaran saja. Kalau di suatu daerah itu mayoritasnya muslim, kok yang diangkat jadi pemimpin itu non muslim, bagaimana kualitas Islamnya? Hah? Namanya kualitas Islam abangan. Abang itu merah. Kalau rapat gak naik. Nah, rakyatnya itu mayoritas muslim, tapi yang dipilih kok non muslim, ya kan? Itu contoh aja. Ada apa enggak? Ada. Daerah yang mayoritas muslim, tapi pemimpinnya di tempat itu non muslim. Ada. Ya kan? Nah itu itu buah dari apa ini? Keadaan rakyatnya. Jadi rakyatnya mayoritas muslim, bagus. Ya akan jadi pemimpinnya muslim. Ya, di dalam negara Islam. Ya, nah. Contohnya Saudi misalkan. Itu hampir semua penduduknya muslim. Ya rajanya muslim. Kalau sampai Saudi rajanya kafir, apa kata dunia? Begitu ya kan? Nah. Begitu ya? Nah, ya begitu aja. Nah. Bukan balik-balikan Indonesia Saudi, enggak. Ini untuk menjelaskan bahwasanya pemimpin yang baik itu ialah buah dari keadaan rakyatnya yang baik. Rakyat yang baik itu mesti mirip pemimpin yang baik. Kalau yang dipilih pimpinannya jelek, berarti menunjukkan mayoritas rakyatnya itu apa ini? Kualitas agamanya jelek. Nah, masih belum jelas, Pak, gambarkan lagi begitu. Satu RT, nah kita aja, satu RT. Nah, di situ ada seorang yang suka judi, kok mabuk, nggak sholat, yo ngaku muslim. Baik, yang lainnya, barakallahu'alaikum. Ya, yang penting Islam. Ketika musyawarah, mereka nunjuk dan sepakat yang jadi ketua RT itu si fulan ini yang suka judi, suka mabuk, itu jadi ketua RT kita. Ya, nah. Kira-kira apa kesimpulan saudara-saudara ya dengan para penduduk RT tadi itu? Jawabannya ialah sami mawon, nah gitu. Podo baik. Sama saja berarti ya. Berarti yang memilih sama yang dipilih itu kualitasnya apa ini? 12, 13 atau 11, 12. Nah. Mirip. Ya kan? Karena pemimpin itu adalah buah dari rakyatnya. Rakyatnya baik pasti milih yang baik. Rakyatnya jelek akan milih yang jelek. Gitu saja. Nah, kita gak punya kekuasaan. Gak mungkinlah orang itu menoleh kita untuk kemudian diangkat jadi presiden itu. Siapa kita? Gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Contohlah para nabi dan rasul dalam dakwah. Jika mereka gak punya kemampuan untuk berkuasa, ya berdakwah. Nah, dengan dakwah yang baik, bil hikmah wal mau'idhoh hasanah wa jadil billati hiya ahsan. Ketika mereka mampu berkuasa, maka mereka menegakkan hukum Allah dengan seadil-adilnya. Lihat Nabi Sulaiman, lihat Nabi Dawud, itu raja dunia muslim yang diurus bukan cuma bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan, semuanya tunduk ke tauhid. Semuanya tunduk dengan perintah Nabi Sulaiman. Menegakkan hukum Allah. Seperti itu. Ketika mereka tidak punya kekuasaan, para nabi dan rasul itu sabar berdakwah walaupun yang ikut cuma sedikit. Dia tapi Nuh alaihi salam gak punya kekuasaan. Gak punya pendukung yang kuat. Maka Nabi Nuh tidak menjadi pemimpin. Tapi sabar dalam berdakwah ribuan tahun. Sekalipun yang ikut tidak terlalu banyak. Beliau pun dinobatkan sebagai salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Kapan? Ya. Nah, kalau kita enggak punya kemampuan, enggak punya kekuasaan untuk jadi pemimpin, ya sudah, kita apa ini? Sabar berdakwah. Terus supaya masyarakat jadi apa ini? Baik, dengan harapan masyarakat baik, nanti Allah beri faedah dari dakwah itu berupa pemimpin yang baik yang muncul dari orang-orang yang baik-baik tadi. Tapi kalau sudah dikasih kemampuan jadi pemimpin, punya kekuasaan, punya pengikut yang luas, langsung tegakkan itu ke Allah. Itu adabnya seperti itu. Kalau enggak, mending mundur daripada nanti apa ini? Justru menjadi orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang keempat. Adab yang kelima. Ayahkuma bainan nas bil adri wal qisti. Seorang pemimpin itu harus adil dalam menghukumi rakyatnya tanpa pilih kasih. Rakyat jelata atau orang-orang kaya yang punya kedudukan atau tidak, semuanya diperlakukan dengan adil. Sebutnya dalam surat Sad ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Dawud yang saat itu jadi pemimpin, jadi raja. Ya Dawud, wahai Nabi Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka hukumilah manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu. Nah, pemimpin itu punya kekuasaan, punya kemampuan untuk menegakkan keadilan, dan juga punya perasaan, punya emosi yang menyebabkan saat itu dia tidak menghukumi sesuatu dengan adil. Maka Nabi Dawud saat itu yang menjadi raja, jadi pemimpin, diingatkan oleh Allah, engkau kami jadikan sebagai pemimpin di muka bumi, maka hendaklah menghukumi manusia dengan kebenaran dan jangan mengikuti hawa nafsumu. Kakan keadilan ya. Kalau jadi pemimpin gitu, bisa ya jual beli hukum. Nah, hakimnya di kedipi mata saja. Tolong dimuliakan orang itu ya. Nah, kalau itu adalah teman seperjuanganku, dialah tim ses yang menyebabkan aku jadi pemimpin. Ya. Nah, bahaya. Asalnya dinyatakan salah, nah kemudian dinyatakan bebas, batal demi hukum, demi hukum yang dijual belikan tadi, ya. Karena mampu, ya kuasa untuk melakukan itu. Nah ini nggak boleh, ini namanya mengikuti hawa nafsu. Harus adil, walaupun yang dihukumi itu ialah kerabatnya sendiri yang terdekat. Nah ini yang susah ini. Pemimpin ternyata bapaknya ditangkap polisi. Ya, terbukti salah. Nah, gimana? Jebloskan bapakku dalam penjara, gitu misalkan ya. Nah, Berani gak? Ya harus berani. Kalau gak berani, mundur saja jadi pemimpin. Bapaknya bilang, nak, ini bapakmu. Gak ada aku, gak ada kamu. Kalau kamu menjebloskan bapak dalam penjara, kamu anak durhaka, tak doakan binasaan. Oh gitu. Gimana alanya ya? Pemimpin itu harus kuat, tegar. Ya. Itulah makanya harus laki-laki tadi. Kalau yang digitukan ke wanita, langsung nangis. Lihat bapaknya kayak gitu. Nah, wanita mana yang bisa menahan air mata? Nangis. Yakin, sekuat apapun dia, nangis itu kalau wanita. Nah, walaupun dia gak nangis di depan, nangis di belakang. Tapi laki-laki itu lebih tegar. Maaf pak, sebagai seorang anak saya menghormati bapak, tapi sebagai pemimpin saya harus memutuskan sesuai dengan hukum yang adil. Nah, bapak salah, maka bapak harus menyadari, bapak harus dihukum. Nah, gitu. Mohon maaf pak, harap memaklumi posisi anak bapak sekarang ini sebagai pemimpin. Ya, apa kata mereka kalau sampai bapak saya bebaskan? Lanang ya. Lanang landep ya. Kayak merek kopi ya. Kopi lanang landep betul-betul jantan begitu. Makanya pemimpin laki-laki harus adil ya. Tegas. Ini nabi, gak sembarang nabi. Nabi Daud ya, panglima perang, nabi ahli ibadah, ya, raja, ya. Tapi diingatkan oleh Allah untuk tetap menghukumi dengan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, pemimpin yang adil, yukana betina azabamullah, itu bukan pemimpin sembarangan. Ini benar-benar penuh perjuangan tadi, sebagaimana saya contohkan tadi kasusnya. Kalau menimpa orang-orang terdekat itu, wah, mereka benar-benar diuji ketegasan dan keadilannya. Itulah sebabnya tidak tanggung-tanggung. Pemimpin yang adil itu termasuk 7 golongan khusus yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arasnya pada hari kiamat nanti. Ya, imamun adil termasuk di antaranya. Nah, kemudian adab yang ke-6. Adamu ihtijabi liduna hajati ra'iyati. Tidak menutup diri dari rakyatnya. Tidak menutup diri dari rakyatnya. Tidak menghindar dari rakyatnya. Tidak menutup pintu dari rakyatnya. Berarti harus terbuka dengan rakyatnya. Harus apa ini? Menyambut rakyatnya. Harus membukakan pintu lebar-lebar untuk rakyatnya untuk bertemu dengannya. Ya. Walaupun pakai sandal jepit, persilakan masuk ya. Nah. Atau bahkan enggak pakai sandal, silakan masuk. Nah. Gitu. Tidak ada apa ini? Pemisah antara pemimpin dan rakyatnya. Langsung terjun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi juga pemimpin negara. Tapi semua sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang kemudian apa ini? Merasa jauh. Bahkan para utusan-utusan dari raja-raja saat itu. Ada yang sulit untuk mencari mana nabi itu, ya. Kenapa? Sama semua. Penampilannya bodoh. Ya. Itu menunjukkan apa ini? Beliau merakyat. Itulah sebabnya para sahabat disebut apa ini? Sahabat. Bukan apa ini? Bukan rakyat, bukan bawahan, tapi sahabat, teman-temannya nabi. Nah, sebagaimana para ulama dulu, itu murid-muridnya itu disebut apa ini? Ashab. Ya. Nah, ya teman-temannya. Barakofikum. Sebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad wa Tirmidhi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami, ma min imamin awalin yagliku babahu duna dawil hajah wal hullati wal maskanati illa aghlaqallahu abwabas sama'i duna hullatihi wa hajati wa maskanati. Seorang pemimpin yang menutup pintunya, tidak melayani rakyatnya yang membutuhkan atau rakyatnya yang miskin, maka Allah akan menutup pintu-pintu langit. Nah, dan tidak membantunya ketika dia membutuhkan dan jatuh miskin. Balas dia innamal jazak bijinsil amal. Jadi pemimpin yang tidak membukakan pintu rumahnya untuk melayani orang-orang miskin atau orang-orang yang punya hajat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu langit dan tidak membantu pemimpin itu ketika pemimpin itu punya hajat dan sangat membutuhkan atau jatuh miskin. Jadi harus apa ini? Terbuka dengan rakyatnya. Barakallahu. Baik. Ini masih ada enam adab lagi, ya. Baik, barakallahu. Baik, 10 menitnya. Lanjut dulu. Adab yang ketujuh. Adamu ghasyib. Tidak menipu rakyatnya. Nah, ini yang sesuai dengan hadis yang disebutkan dalam kitab Jami' min Bulughil Maram. Nah, tidak menipu rakyatnya. Rasulullah bersabda, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghas li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah." Setiap hamba yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan rakyatnya, yang mati pada hari kematiannya dalam keadaan dia menipu rakyatnya, maka Allah haramkan surga atasnya. Nah, di antara bentuk menipu rakyat ialah membiarkan orang-orang merusak dan tidak menghukum mereka, sehingga rakyat merasa resah dan gelisah. Penjahat-penjahat nah dibiarkan nah melakukan aksi kejahatannya tidak dihukum. Ini termasuk tindakan menipu rakyat. Termasuk juga termasuk tindakan menipu rakyat ialah mengangkat pejabat-pejabat yang tidak layak hanya semata-mata masih ada hubungan kerabat. Ya. Itu menipu rakyat. Masih ada hubungan family, padahal dia tuh enggak layak jadi pejabat. Diangkat karena ini menantunya, yang ini apanya itu enggak layak. Lain kalau layak enggak masalah. Jadi yang penting itu ialah kelayakan. Dia kerabatnya atau tidak, yang penting apa ini? Layak. Kalau sampai menolak mentah-mentah karena kerabatnya, itu terlalu berlebihan, ya. Yang penting apa ini? Layak, walaupun kerabatnya enggak masalah, yang penting layak. Yang termasuk menipu rakyat itu ialah mengangkat pejabat dari orang yang tidak layak menduduki jabatan itu hanya semata-mata kerabatnya. Nah, termasuk menipu rakyat ialah mempersulit urusan rakyatnya. Nah, seperti dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Jami' tadi. Doa Nabi SAW, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim fasquq alaih. Ya Allah, para pemimpin yang mengurus urusan umatku kemudian mempersulit urusan umatku, maka persulitlah urusan mereka. Nah, termasuk menipu rakyat ialah tidak memenuhi hak rakyat dan hanya memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, jadi rakyatnya banyak yang kelaparan, rakyatnya banyak yang jatuh miskin, dia malah memperkaya diri, nah, dan keluarganya. Nah, menipu rakyat. Termasuk menipu rakyat ialah tidak adil dalam menerapkan hukum. Kalau rakyat jelata dihukum dengan tegas, tapi kalau apa namanya itu orang-orang yang ada di lingkarannya diberi kemudahan dan dibebaskan. Nah, ini termasuk menipu rakyat. Mereka-mereka semacam ini akan diharamkan masuk surga secara langsung. Harus diadili di neraka terlebih dahulu atas dosa-dosa kezalimannya semasa menjadi apa ini? Pejabat. Nah. Baik. Masuk. Insyaallah. Untuk ada berikutnya insyaallah kita lanjutkan sebentar pada salat maghrib nanti. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.